kebebasan, ya bebas. Ketulusan yang akan hidupkan kita. Yakinlah Tuhan selalu beserta kita. Jangan terbelenggu dengan rasa bersalah. Karena kita manusia tak luput dari dosa. Nikmatilah bahagiamu, bebas berpikir apapun, bebas pergi kemanapun kamu. Sama kita berjuang untuk hak kebebasan kita. Kita harus bisa bebas dan bahagia. Salam semangat pada Bung Karno, aku masih bergelora. Ini bukan pemilu, tapi ku berikan suara. Kita sekarang sudah merdeka, kita bebas dan murah bagi mereka. Kita bebas, jangan sia-sia, kita semua harus bahagia. Melayang tinggi di kebebasan sejati, mengejar mimpi, cita jati diri nan hakiki. Kan kutumpahkan berjuta kata ke dalam rima dan irama di hasrat menggelora. Tulisan menjadi lisan, lisan menjadi tindakan, yo berasi dengan langsung. Bebas berpikir dengan langsung. Nikmatilah bahagiamu, bebas berpikir.